إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab was Sunnah. Dan kita masih melanjutkan penjelasan bab yang ketiga dari Kitabul Hudud yang menerangkan tentang hukum seputar permasalahan al-qadhaf, melemparkan tuduhan kepada seorang sebagai pelaku zina atau sebagai pelaku hubungan sesama jenis dan yang semisalnya, bahwa ini termasuk di antara dosa besar di mana pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya seorang muslim memelihara lisannya, tidak bermudah-mudahan untuk mengeluarkan vonis tuduhan kepada seseorang yang asalnya dia adalah seorang yang terhormat, seorang yang terpelihara, yang tidak diketahui darinya keburukan, sebagai seorang yang melakukan perbuatan fahisyah tersebut. Dan telah kita sebutkan dalil dari Al-Quran Karim, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjelaskan bahwa ini termasuk dosa besar. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa yajibul qadhfu ala man yara zawjatahu tazni, dan wajib untuk al-qadhf. Jadi setelah kita menerangkan tentang hukum qadhf, asal hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar, maka di sini beliau menyebutkan pengecualian kondisi diperbolehkannya seseorang menuduh. Bahkan kata beliau wajib menuduh bagi seorang laki ketika melihat istrinya melakukan perbuatan zina, maka wajib baginya menuduh istrinya. Thumma talidu waladan, lalu kemudian istrinya ini pun melahirkan seorang anak. Yaqwa fi dhannihi annahu minazzani, yang kuat persangkaannya bahwa anak ini berasal dari lelaki yang berzina dengan istrinya itu. Maka dalam keadaan seperti ini, kata beliau wajib, wajib baginya untuk menuduh istrinya telah melakukan perbuatan zina. Dia melihatnya, ya, dia melihatnya, dia menyaksikan. Bahkan semakin kuat tuduhan itu dengan lahirnya anak yang dia meyakini atau kuat persangkaannya bahwa anak itu bukan dari dirinya, bukan dari suaminya yang sah. Maka wajib dia melemparkan tuduhan zina kepada istrinya. Ini khusus berkaitan dengan hubungan suami istri, tidak kepada yang lain. Mengapa wajib? Li'alla yalhaqahul walad wa yudkhilahu ala qawmihi wa laysa minhum, agar kemudian anak tersebut, anak yang lahir itu, tidak dinisbatkan kepadanya dan tidak dimasukkan di antara kaumnya yang itu bukan dari nasab mereka. Maka wajib baginya berlepas diri wajib baginya menuduh istrinya apabila ada tanda-tanda yang kuat yang menunjukkan hal tersebut. Maka ini sudah pernah kita terangkan dalam pembahasan al-mula'anah, bahwa ini khusus tentang hukum suami istri. Secara hukum asal tidak diperbolehkan seorang melemparkan tuduhan kepada orang lain tanpa memenuhi syarat-syarat. Dia harus mendatangkan 4 orang saksi muslim yang adil, yang terpercaya, yang semuanya mempersaksikan bahwa dia melihat terjadinya hubungan itu. Jika tidak terpenuhi, maka orang yang melemparkan tuduhan ini qadhif, yang dia berhak mendapatkan hukuman. Namun terkecuali hubungan suami istri, diperbolehkan bahwa bahkan wajib bagi suami untuk menuduh istrinya ketika ada hal-hal yang mencurigakan, bahkan dia melihat sampai menyebabkan lahirnya seorang anak yang dia meyakini atau kuat persangkaannya bahwa anak itu bukan miliknya. Wa yubahu al-qadhfu liman ra'a zawjatahu tazni, dan dibolehkan, tidak wajib, dibolehkan untuk menuduh bagi orang yang melihat istrinya melakukan perbuatan zina, walam talid min dzalika zina, namun tidak melahirkan anak dari hasil perzinaan itu, tidak melahirkan anak, maka hukumnya boleh. Dan di sini juga terjadi mula'anah, dia bersaksi 4 kali lalu kemudian dia bersumpah la'nat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya apabila dia berdusta. Maka demikian pula sang istri bersumpah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala 4 kali untuk membebaskan dirinya. Yang kelima, la'nat Allah terhadap dirinya apabila suaminya jujur. Ini permasalahan tala'un, masalah hukum mula'anah. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, haddul qadhf wal hikmatu minhu. Apa batasan hukum atau hukuman al-qadhf dalam kehidupan dunia? Dan hikmah diterapkannya hukum al-qadhf. Kata beliau, haddul qadhfi, hukum seorang yang melemparkan tuduhan tanpa dasar. Laqad qarrara syari'u anna man qadhafa musliman bizina wa lam taqum bayyinatun ala sidqihi fima qadhafa bihi annahu yujladu 80 jaldatan in kana hurra. Syariat telah menetapkan bahwa barang siapa yang melemparkan tuduhan kepada seorang muslim sebagai pelaku zina dalam keadaan tidak ditegakkannya bukti yang menunjukkan kejujurannya terhadap apa yang dia tuduhkan tersebut, maka si penuduh ini hukumnya dicambuk 80 kali cambukan. 80 kali cambukan apabila si penuduh ini orang yang merdeka, bukan seorang hamba sahaya. Dia seorang yang merdeka. Wa arba'ina in kana 'abdan, namun jika dia seorang hamba sahaya, budak, maka setengahnya. Fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati min al-'adab. Dari ayat ini para ulama menetapkan dan menjelaskan bahwa hukum budak itu setengah daripada hukum orang yang merdeka, yaitu 40 kali cambukan. Jika dia seorang hamba sahaya, rajulan kana aw imra'atan, apakah dia seorang lelaki atau dia seorang wanita. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. Orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita yang suci, yang terpelihara. Lalu mereka tidak membawa 4 saksi dari kaum lelaki yang adil dan terpercaya. Melihat kejadian itu, maka cambuklah mereka. 80 kali cambukan. Cambuklah mereka 80 kali cambukan. Hukum ini untuk seorang yang bukan hamba sahaya. Wa yajibu 'alal qadhifi ma'a iqamatil hadd 'alaihi 'uqubatun. Dan wajib bagi si penuduh ini, orang yang mendatangkan, orang yang melemparkan tuduhan tanpa bukti, di samping ditegakkan hukum cambuk terhadapnya 80 kali cambukan, maka ada hukum yang lain, uqubatun. Ada hukum yang lain. Wa hiya raddu syahadatihi wal hukmu bi fisqihi. Yaitu ditolak persaksiannya. Dan dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Dia seorang yang fasik. Dan orang yang fasik tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Liqaulhi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menerima persaksiannya selama-lamanya. Tidak lagi diterima persaksiannya. Abadan. Selama-lamanya. Jadi ucapannya sudah tidak bisa dipercaya. Persaksiannya tidak bisa diterima. Dan dia dicap sebagai orang yang fasik. Perhatikan ini. Besarnya hukuman yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang penuduh tanpa dasar. Dia dicambuk 80 kali. Lalu dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Dan setelah itu tidak lagi diterima persaksiannya. Sudah dicatat. Dan ditulis dengan catatan merah. Sehingga ketika ada satu kejadian, dia didatangkan untuk jadikan sebagai saksi, tidak lagi diterima. Tidak lagi diterima. Ditolak. Karena dia fasik. Dia membawa berita, ditolak pemberitaannya. Belum lagi dia mendapatkan hukuman di akhirat. Dilaknat oleh Allah Azza wa Jal di dunia, demikian pula di akhirat. Namun apabila dia bertaubat, apakah setelah dia bertaubat mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, apakah dia kembali menjadi seorang muslim yang adil, yang terpercaya, yang dibenarkan ucapannya, yang diterima persaksiannya? Setelah itu terjadi khilaf. Namun di sini kata beliau, diterima. Fa idza taaba al-qadhifu qubilat syahadatuhu. Apabila seorang penuduh itu bertaubat dan nampak bahwa dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka diterima persaksiannya. Apabila nampak bahwa dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Wa taubatuhu ay yukadziba nafsahu fi ma qadhafa bihi ghairah. Dan cara dia bertaubat, dia mendustakan dirinya terhadap tuduhan yang dia lemparkan kepada orang lain. Dia mengakui bahwa dirinya telah berdusta atas apa yang dia tuduhkan kepada si fulan, bahwa dia telah berbuat zina. Saya dusta dalam ucapan saya itu. Maka saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yandam wa yastaghfir rabbah. Dia menyesali perbuatannya, dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, memperbaiki apa yang telah dia rusak. Yang demikian Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Rahim. Al hikmatu minhu, apa hikmah diterapkannya hukum had bagi seorang khazif? Yahdiful Islam min iqamati haddil qadhfi ila siyanatil mujtama'. Islam menyebutkan tujuan dari ditegakkannya hukum had bagi seorang penuduh yang melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan tuduhan fahisyah, tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat, untuk memelihara kehormatan mereka. Wal muhafazati ala a'radin nas, dan menjaga memelihara kemuliaan dan kehormatan manusia. Wa qat'i alsinatis su, dan menghentikan lisan-lisan yang buruk, yang suka menceritakan keburukan orang lain, yang suka menuduh orang lain tanpa dasar. Maka itu menyetop mereka. Kalau ditegakkan hukum had, oh si fulan ini menuduh bahwa Alan telah melakukan perbuatan zina, sudah, hadapkan ke mahkamah, cambuk 80 kali, kapok dia. Ya. Dan dihukum sebagai orang yang fasik. Orang-orang mengetahui dia sebagai orang yang fasik, maka ini akan membuat efek jera yang menyebabkan dia bertobat. Wa saddi babi isya'atil fahisyah bainal mu'minin, dan menutup pintu penyebaran kekejian di antara atau di tengah-tengah kaum mukminin. Karena seorang yang menyebarkan keburukan, kekejian, menisbatkan pada orang yang orang itu berlepas diri darinya, maka orang yang menyebarkan keburukan itu mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang senang menyebarnya kekejian dengan lisan-lisannya di tengah-tengah kaum mukminin, bagi mereka azab yang pedih di dunia, demikian pula di akhirat. Ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.